الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Itu masih kita di bulan Syawal, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, dan memberikan kita keistiqomahan terus berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau kita berbicara tentang Al-Jum'ah, maka yang berkaitan dengan kesalahan Jum'at terlalu banyak, sangat banyak. Ambil contoh di dalam kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtha'il Musallin, yang menerangkan beberapa kesalahan, ya, beberapa kesalahan di dalam Jumat ini. Sekian banyak yang diterangkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenai Al-Jumu'ah telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam." Sesungguhnya hari Jumat itu penghulunya seluruh hari. Bahkan dia lebih mulia dari Idul Fitri dan Idul Adha. Fihi khamsu khilal. Di dalam Jumat itu ada lima perkara besar. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam. Yang kedua, wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Allah Azza wa Jalla memasukkan Adam ke dalam jannahnya, surganya. Yang ketiga, wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat juga Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Adam dari surga dan menurunkannya ke bumi. Wa fihi tufiya. Kemudian berikutnya yang keempat, pada hari Jumat Allah Azza wa Jalla mewafatkan Nabi Adam. Yang kelima terakhir, walan taquma as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Al-Jumu'ah. Dalam hadis yang lain menerangkan, Idza jaa yaumul jum'ati, apabila tiba hari Jumat, maka apa? At-tayru wal jibalu yushfiqna min yaumil jum'ah. Burung-burung, pegunungan, makhluk-makhluk ini semuanya khawatir akan tibanya hari Jumat. Kenapa? Karena jangan-jangan Jumat itu terjadi kiamat. Yang tidak khawatir hanya manusia dan jin. Bahkan mungkin kalau gajian hari Jumat, lama banget hari Jumat ini. Seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla takut. Baik, hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita akan ambil sebelum masuk ke kesalahan yang pertama. Disebutkan jumlatun minal akhta tufawwitu ala ashabiha thawab al-jum'ah. Ada beberapa kesalahan, dengan kesalahan ini akan menghilangkan pahala Jumat bagi yang melakukannya. Kita mengetahui Jumat Sayyidul Ayyam. Nah sekarang bagaimana supaya Jumat kita itu tidak kehilangan pahala? Baik, kita ambil beberapa dalil dulu. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Aus ibn Aus. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Para ikhwan, para hadirin, jangan lupa berselawat. Kalau mendengar nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut, jangan bakhil. Jangan pelit untuk selawat. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man dzukirtu indahu فَنَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ بِهِ طَرِيقُ الْجَنَّةِ. Siapa yang namaku disebut lantas lupa dia bersolawat, maka salah jalannya masuk jannah. Baik, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَغَتَسَلَ. Siapa yang غَسَّلَ, sebagian ulama hadis menjelaskan ghassala menjadikan istrinya mandi. Berarti apa? Dia berhubungan. Wa ghassal, dan dia pun mandi seperti mandi besar kalau dia tidak berhubungan. Wa bakkara wa bataka, berpagi-pagi. Ini yang susah pagi-pagi ini. Kenapa? Banyak yang kerja. Hatta yang tidak punya kerjaan pun nunggu dulu. Dan akan kita ambil kesalahan yang pertama nanti. Wa masya, ini perlu diperhatikan juga. Wa masya walam yarkab. Mungkin agak susah juga di sini. Jalan kaki enggak pakai kendaraan. Ya. Kecuali yang dekat-dekat mungkin enggak bisa nih. Ya, kalau Pak Farid kan jauh dia. Dari bukit soalnya. Wa masya wa lam yarkab, jalan kaki sekali sepekan doang tidak pakai kendaraan. Wadana minal imam, ini penting, mendekat ke imam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ketika Nabi naik di atas mimbar itu apa? Ibtadarnahu biwujuhina. Semua wajah-wajah kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum hadap tembok. Makmum imamnya saja membelakangi kiblat demi antum. Sekarang antum yang dihadapi enggak mau ngadap dia. Cuek. Mana dia? Hadap kiblat. Kalau ngadap kiblat mana? Hadap tanah. Kenapa? Dia tidur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia datang tapi dapat bagian di ujung sana, dia putar badannya. Nah, seperti teman kita itu, ada di sini dia. Nah, sepantasnya beginilah kita waktu Jumat itu para jemaah. Seperti inilah dia keadaan kita waktu Jumat itu. Andai kata pun antum berdiri di duduk di safnya, ya putar aja badannya hadap imam. Imam aja rela membelakangi apa? Membelakangi kiblat demi memberikan nasihat. Dana mendekat minal imam. Wastama mendengar dengan seksama. Walam yalghu tidak berbuat lagha. Dalam hadis yang lain, bagaimana lagha zaman dahulu? Waman massal hasa megang kerikil. Kenapa? Karena masjidnya enggak pakai keramik. Dan memang masjidnya Nabi pakai apa? Kerikil. Kalau kita sekarang bukan pegang kerikil, pegang apa? Bukan tasbih lagi ini. HP. Setiap zaman ada ujiannya pada zaman. Wastama' wa lam yalghu. Dia mendengar dengan seksama tidak berbuat lagu. Apa disebut oleh Nabi SAW? Kana lahu bi kulli khatwah ajru sana. Satu langkah dari rumahnya pahala setahun. Pahala setahun. Setiap langkah dari rumahnya pahala setahun. Pahala apa? Siyamuha wa qiyamuha. Pahala setahun puasa. Pahala setahun sholat malam. Puasa sunnah dan sholat. Sholat malam. Satu langkah. Apa kata ulama hadis? Mereka menerangkan bahwasanya tidak ada dalam Islam amalan ringan pahalanya sebesar ini. Tidak ada. Kecuali ini saja. Tapi ingat syaratnya. Mandinya seperti mandi. Seperti mandi junub. Jangan hanya bawah-bawah doang. Satu, Reza. Kemudian yang kedua apa? Pagi. Pagi-pagi. Ini sudah mulai kendala kalau pagi-pagi sudah. Ya, karena banyak ngantor misalnya. Yang ketiga, jalan. Jalan kaki. Ya. Yang keempat, mendekat ke imam. Yang kelima, mendengar dengan seksama, tidak lagu, buat apa-apa. Pokoknya dengar, hadapin imam. Hadis ini sahih. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah." Apabila tiba hari Jumat tadi dia. Waqafatil malaikatu ala babil masjid. Malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal, mencatat yang pertama dan selanjutnya. Wa mathalul muhajjir, perumpamaan orang yang datang paling pagi, kalladhi au kamathalil ladhi yuhdi badanah, sama seperti dia mengorban apa? Unta. Thumma kalladhi yuhdi baqarah, datang selanjutnya seperti mengorban sapi. Thumma kabshan, datang berikutnya seperti domba. Thumma dajajatan, kemudian datang berikutnya seperti apa? Ayam, ngorban ayam. Tapi bukan berarti boleh ngorbanin ayam. Ibarat seperti sedekah ayam. Summa baydah, kemudian seperti menyedekahkan atau ngorbankan telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam keluar. Nah, ini para hadirin, kenapa disebut? Memang ini sepantasnya imam, dia jangan pagian datang. Atau kalau pagi datang ya masuk di kamar sudah, tunggu makmumnya. Udah lumayan banyak baru keluar. Ya kecuali enggak ada tempat sama sekali lah. Tapi kalau ada tempat bagus. Misalkan ada kamar sini, dia nunggu di dalam. Kenapa? Fa idza kharajal imam, apabila imam keluar. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaw suhufahum. Catatan-catatan malaikat itu tertutup. Yastami'una dzikir. Para malaikat mendengarkan khutbah. malaikat mendengarkan khutbahnya imam. Baik. Hadis ini menerangkan para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala beberapa poin. Kalau dilaksanakan dengan adab-adabnya dan syarat-syaratnya, dia dapatkan keutamaan yang tadi. Apa syaratnya? Yang pertama, apa keutamaan? Falahu bikulli khutwah. Satu langkah ke masjid, pahala apa? Puasa sunnah setahun, sholat malam setahun, satu langkah. Kalau 500 langkah, 500 tahun. Yang kedua, mendapatkan yang pertama kali datang seperti ngorban unta. Laki maupun perempuan. Ya, atau jantan atau betina. Sama. Berikutnya sapi, berikutnya kambing, berikutnya ayam, berikutnya telur. Maka kalau hari ini imam sudah naik di atas mimbar baru kita datang, hanya dapat Jumatan doang. Tapi keutamaannya enggak dapat. Berikutnya, kitabatul malaika. Malaikat mencatat siapa nomor satu, siapa nomor dua. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kesalahan yang berdasarkan hadis ini yang pertama, tarkut tabrikir li salatil jumu'ah. Kita tidak berpagi-pagi berangkat Jumatan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah maafkan kita yang punya pekerjaan ya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Kenapa? Ya habis jam 11 baru istirahat. Syukur-syukur kalau bisa istirahat jam berapa? Jam 10 dari kantor. Biasa jam 11. Akhirnya apa? Jalan keluarnya begitu jam 11 sudah. Tidak usah lama-lama duduk lagi. Cepat ke masjid. Perhatikan. Disunnahkan dan dianjurkan mendatangi Jumat dengan segera. Berdasarkan hadis yang pertama tadi. Kemudian juga hadis yang kedua. Lebih-lebih kalau ditambah sebagaimana hadis yang lain dari Salman Al-Farisi, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Man ightasala yaumal jum'ah wa tatahhara bima istata'a min tuhrin." Mandi hari Jumat, bersuci, summa iddahan, pakai minyak rambut, aw massa min thayyib, pakai minyak wangi, berangkat sampai di masjid tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Tapi ingat ya, memisahkan yang tidak boleh ini kalau tempat sudah penuh banget. Tapi kalau memang ada jalan di depan, ternyata orang ini ngisi di belakang, enggak apa-apa dipisah. Ya, mungkin di sini tidak seperti itu. Tapi begitu kita di Makkah, begitu kita di Madinah, benar-benar puncaknya ramai, sesak, enggak bisa apa-apa sudah. Ini enggak boleh. Tapi kalau seperti ini misalkan masih kosong di depan, antum datang belakangan mau ke depan, enggak apa-apa. Salahnya yang duluan datang duduk di belakang. Kemudian dikatakan, "Fa sallama kutiba lahu." Salat semampunya. Salat semampunya. Maka qabliyah Jumat tidak ada dua rakaat itu. Yang ada itu dalam Sahih Muslim ini salat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai khatib naik mimbar. Ini yang ada. Lalu Nabi katakan apa? Tsumma kharajal imam ansat. Keluar imam, dia diam. Ghufira lahu ma bainal jum'ati wa bainal jum'atil ukhra. Allah ampuni dosanya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Berarti apa? Satu pekan. Nah, inilah dia kebiasaannya para ulama salaf. Maka oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau datang ke masjid salat sunnah dua rakaat salam sampai keluarnya imam. Ini enggak masuk masjid 2 rakaat duduk. Nanti selesai azan pertama, kalau 2 kali azannya, sholat lagi. Yang benar adalah sejak datang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa saja dapatnya, sampai imam keluar. Maka ini dikatakan sholat sunnah mutlak atau tatawu mutlak. Maka dengan demikian para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama tadi menerangkan pagi-pagi syarat untuk mendapatkan pahala Jumat sempurna. Satu langkah pahala setahun, pahala puasa, dan pahala sholat as-sunnah. Dan berpagi-pagi mendatangi Jumat ini, sampai disebut oleh Imam An-Nasa'i, demikian juga Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam kitabnya babu fadlil masyi ila Jum'ah. Ya. Bab keutamaan masyi, berjalan. Di sini menunjukkan apa? Sudah pagi-pagi bagusnya jalan kaki. Cocok para jemaah jalan kaki. Kenapa? Pagi-pagi kita bagaimana mau jalan kaki, udah mepet. Ya, mepet. Maka Imam An-Nasa'i, Imam Al-Baihaqi memberikan judul dalam bab, dalam kitabnya bab fadlul mashy, bab keutamaan jalan jalan kaki. Berarti apa? Wa annal mashya khair minar ruku. Jalan kaki lebih bagus ketimbang berkendara, lebih-lebih hari Jumat, demikian juga Idain. Ya tentu, ini kalau dekat-dekat usahakan para jemaah. Tapi kalau jauh ya apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan juga kita ganjaran. Meskipun mungkin tidak sehebat orang yang berjalan berjalan kaki. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang punya himar, orang punya kuda, orang punya unta, orang punya keledai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengatakan wa masya wa lam yarkab, jalan kaki tidak naik kendaraan. Al-Imam Ahmad mengatakan ustuhibba an yadhhabu rijalatan ila al-Idain wal Jum'ah. Memang para ulama kita menganjurkan berangkat Jumat itu kalau bisa jalan kaki. Demikian juga berangkat hari raya itu kalau bisa jalan jalan kaki. Wa annal mubakkir lil Jum'ah. Kemudian juga yang pagi-pagi datang dianjurkan mendekat ke imam. Ini enggak, pagi datang tapi mana? Di pintu. Ini kalah-kalah malaikat ini. Pagi dia datang betul, tapi mana? Jaga di pintu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ad-du'yad wa dana, dana. Dana mendekat. Ya, wa dana minal imam. Oleh karena itu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim dalam kitab Mustadrak, dan hadis ini sahih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan uhduru dzikir, hai kaum muslimin, hadiri khutbah. Wadnu minal imam, mendekatlah kepada imam. Fa innar rajula, seseorang la yazalu yataba'adu, senantiasa dia jauh-jauh dari imam. Ini hati-hati nih para hadirin. Senantiasa dia menjauh dari imam. Ini ingat para hadirin, ini bukan tempat kita berbuat baik. Bagaimana? Ya. Ayo kosong, antum aja. Silakan. Bukan di sini tempat silakan itu. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Lau ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwali. Andai kata orang tahu apa keutamaan azan dan apa keutamaan berdiri di saf pertama, tsumma lam yajidu, mereka tidak bisa menjadi imam, menjadi muazin, tidak bisa juga untuk berdiri di saf pertama illa an yastahimu, melainkan menggunakan undian, lastahamu alaih, niscaya kita akan siap melakukan undian kalau kita tahu keutamaannya. tapi ternyata sampai sekarang pun belum tahu kita keutamaannya. Buktinya apa tadi? Kalau masih saat pertama kosong, saling dorong kita, ayo antum di depan. Loh, kenapa? Saya mau cepat pulang. Ada tamu yang nunggu. Ya subhanallah. Perhatikan sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Bainar rajul, seseorang, la yazalu yataba'adu hatta yuakhira fil jannah. Seorang kalau senantiasa belakang-belakang terus, maka Allah pun akan mengakhirkannya masuk surga meskipun dia masuk surga. Ini akibat fatal nih para jemaah. Dan lambat di akhirat gak sama dengan lambat di dunia loh. Lambat di akhirat bisa setengah hari berapa? 500 tahun. Baik. Pagi-pagi berangkatnya memang adatnya salam. Kebiasaan salam. Sampai Abu Syamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana yura fil qarnil awwali ba'da tulufil fajri. Subhanallah. Apakah mungkin ditinggal kenangan saja nih para jamaah? Generasi pertama, ya, generasi pertama dari umat ini, siapa itu? Hah? Siapa generasi pertama? Sahabat. Wa kana yura fil qarnil awwal. Ya, dilihat generasi pertama itu ba'da tulu'il fajr, setelah terbit fajar shadiq. At-turuqati mamlu'atan minan nas. Subhanallah. Jalan raya itu penuh dengan orang-orang yang jalan. Yamshuna fis suraj. Mereka jalan bawa obor. Mereka jalan bawa obor. Bawa penerang. Yazdahimuna fiha ilal jami'. Mereka itu rame-rame berangkat ke masjid. Ka ayyamil id. Seperti orang berangkat hari raya. Hari apa? Jum'at. Hatta darasa dzalik, sampai hal itu terkikis. Terjadi apa terjadi seperti sekarang? Bahkan sebagian orang, ayo ke masjid, belum tarhim. Tarhimnya ditunggu. Kemudian, oh, wudu kan baru azan awal katanya. Azan dua masih lama katanya. Ya subhanallah. Ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi generasi pertama dari umat ini, cocok Allah Azza wa Jalla sebutkan wassabiqunal awwalun dalam surat Taubah 100, minal muhajirin wal ansar wassabiqunal awwalun. Sabiqun, sabiq artinya terdepan. Al awwalun, pertama-tama dalam segala kebaikan dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini dia para hadirin, terbit fajar, jalan raya penuh obor, ya, seperti orang pawai obor itu. Kemana? Berangkat ke masjid seperti hari raya. Akhirnya sampai sekarang terkikis redup faqila. Lalu dikatakan oleh beliau, ulama salaf mengatakan, awwalu bid'atin uhditsat fil Islam tarkul bukuri ilal jami'. Bid'ah pertama yang muncul di tengah kaum muslimin, berlambat-lambat berangkat ke masjid pada hari Jumat. Nah, kenyataan sekarang, yang pagi aja marbot. Enggak begitu? Ya, itu pun mungkin karena tugas ya. Mudah-mudahan ada, kita berharap. Adapun kalau di Mekah Madinah, ini dari sejak subuh sudah ramai para jemaah. Ya. Bahkan apa? Waktu kami sekolah di sana, di sab-sab depan itu udah dibooking semua. Taruh sejadah. Ya. Bahkan ada lagi apa? Yang lebih hebat lagi, banyak yang kaya-kaya di depan ini. Dia sewa orang. Dia pulang, mandi dulu. Ya. Kemudian balik. Yang nunggu ini nanti salam tempel 100 real. Kenapa? Nunggu sujadahnya. Kalau kita qadar ayat antum saja. Jadi dikatakan oleh Musyama rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits, faqila, sampai dikatakan awwalu bid'atin uhditsat fil Islam tarkul buhur ila al-jami'. Bid'ah pertama muncul di tengah kaum muslimin berlambat-lambat berangkat mendatangi salat Al-Jumu'ah. Bahkan Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau angkara, mengingkari ya at-tabkir ila al-jum'ah ya fi awalin nahar wa raddahu Ibnu Qayyim. Namun ya, namanya manusia para jamaah, Imam Malik aneh kalau beliau mengingkari orang yang pagi-pagi, tetapi dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa jawaban Ibnu Qayyim? Qala Asy-Syafi'i walau bakkara ilaiha ba'da al-fajr wa qabla tulu'is syamsi kana hasanan. Andai kata orang berpagi-pagi berangkat ke masjid setelah terbit fajar, sebelum terbit matahari, itu bagus. Ini untuk menjawab pengingkaran Imam Malik rahmatullahi alaihi. Ya, kemudian juga Imam Ahmad ditanya, "Hai Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan tidak boleh kita berpagi-pagi berangkat sholat Jumat." Faqala, Imam Ahmad menjawab, "Hadza khilafu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernyataan Imam Malik itu menyelisihi haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para hadirin, ulama-ulama salaf kita itu, mereka yu'atibun anfusahum. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri kalau lambat-lambat ke masjid. Ambil contoh sahabat yang mulia Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu anhu ya. Dakhala Ibn Mas'ud bukratan. Ibn Mas'ud datang pagi-pagi ke masjid hari Jumat. Fara'a thalathata nafarin qad sabaquhu bil bakur. Tiba-tiba begitu masuk masjid, ternyata sudah ada 3 orang duluan ke masjid. Faghzamma lidhalik. Langsung dia itu stres. Mikir. Wahuwa ja'ala yaqulu li nafsihi mu'atiban iyah. Dia pun bergumam pada dirinya dan ya, menyalahkan dirinya. Apa katanya? Rabi arba'ah wa ma rabi arba'atin biba'id. Beliau mengatakan, "Hai Ibn Mas'ud, kamu datang orang keempat. Kamu ini datang menjadi orang keempat. Padahal apa? Yang namanya keempat ini sebenarnya tidak jauh untuk dikejar. Tapi kok bisa engkau itu datang nomor empat? Padahal ya, dari nomor empat mengejar satu itu kan dekat." Ini kata beliau radhiyallahu anhu Allah, sahabat yang mulia. Dan kita tahu siapa dia. Yu'atib nafsahu li sabqi thalathatin fit tabkir lil jum'ati iyah. Dia salahkan dirinya, dia peringati dirinya, kok bisa dikalahkan oleh 3 orang. Bagaimana dengan keadaan kita zaman ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang mana banyak di antara kaum muslimin datang ke masjid, malaikat sudah apa? Sudah tutup catatan. Allah musta'an. Allah musta'an. Apa maksudnya menutup catatan ini? Maksudnya adalah tai suhufil fadail. Tertutup catatan-catatan keutamaan yang berkaitan dengan berpagi-pagi mendatangi Jumat. Bukan ditutup yang kaitannya dia dapat mendengar khutbah, dia dapat sholat, dia dapat zikir, dia dapat doa, dia dapat khusyuk. Kalau ini dicatat. Tapi yang tidak dicatat tadi itulah dia. Pagi-paginya tidak dicatat. Kemudian mendekat dari siapa? Dari imam. Tidak dicatat. Tidak kena dia seperti bersedekah atau mengorbankan unta. Atau mengorbankan sapi. Atau mengorbankan kambing. Atau mengorbankan ayam. Minimal apa? Mengorbankan telur aja enggak dapat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan introspek bagi kita para jemaah. Renungan bagi kita. Karena ingat, betapa pentingnya yang namanya Jumat ini. Sangat-sangat penting. Yang mana sampai Nabi mengatakan inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sayyidul ayyam, penghulunya seluruh hari. Tapi ingat, ada tambahannya, ini riwayat tidak sahih. Dan ini sering dibaca oleh para bilal-bilal. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjatul fuqara'i wal masakin. Ya, sesungguhnya hari Jumat itu penghulunya hari, sahih. Tapi hajinya fuqara dan masakin tidak sahih. Ini sering dibaca di para jamaah. Maka perlu kita waspada. Ya, niat baik, ya, niat baik, tetapi ternyata jalannya tidak baik, tidak jadi baik. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Banyak orang yang berniat baik tetapi belum tentu mendapatkan kebaikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan yang pertama. Lambat-lambat datang salat Jumat. Ada waktu masih? Berapa menit? 11 menit. Berikutnya. Tarkul ihtisal. Tidak mandi. Wa tazayyun, tidak berpakaian berhias. Kalau hari raya masya Allah, kalau hari Jumat ya pakaian kerja cukup. Wa tatayyub, tidak pakai minyak wangi. Wa tasawwuk, tidak pakai apa? Siwak Nabi. Yang dipakai siwak setan. Tahu siwak setan? Rokok. Iya. Ya, serut, serut, serut. Buang, naik masjid terus. Hari Jumat lagi. Baik. Di sholatil Jumat. Ketika melaksanakan sholat hari Jumat. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis Abu Hurairah. Apa hadisnya? Man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat pasti junub. Mandi besar. Thumma raha. Lalu berangkat. Ya. Lalu berangkat. Faka'annana qarraba badanah. Seolah-olah dia telah mengorbankan al-badanah. Yaitu unta. Seperti mengorbankan unta. Ibnu Hajar mengatakan apa? Wa fi hadzal hadits min al-fawaid. Di dalam hadis ini banyak faedah-faedahnya. Al-hadd 'ala al-ihtisal yaumul jum'ah. Hari Jumat jangan tidak mandi. Loh bagaimana? Kapan mandinya? Bisa setelah subuh? Bisa. Intinya terbit fajar subuh. Wa fadluh. Hadis ini menerangkan keutamaannya mandi hari Jumat. Wa fadlu at-tabkir ilaihi, pagi-pagi ke hari berangkat Jumat. Wa annal fadl al-madhkur, keutamaan yang tadi didapatkan liman jama'ahuma, apabila digabungkan keduanya. Mandi kemudian berangkat pagi-pagi. Lalu beliau mengatakan, ya, wa alaihi wa sallam ma utliqa fi dhakr riwayat in tarattu bil fadli 'ala at-tadhkir min ghairi taqayyud bil ghusl. Inilah riwayat yang mengikat riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan keutamaan berpagi-pagi ke masjid. Mesti pagi-pagi ini dibarengi dengan mandi. Mesti berpagi-pagi ini dibarengi dengan mandi. Baik. Oleh karena itu para hadirat rahmati Allah azza wajalla, sampai sebagian para ulama kita memandang bahwasanya mandi Jumat itu wajib. Mandi Jumat wajib. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Mana di antaranya? Hadis Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahaduhumul jum'ata falyaghtasil. Siapa yang datang Jumat hendaklah mandi. Hukum asal perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil yang membawanya kepada sunnah. Sementara tidak ada dalil yang menetralisir kewajiban ini kepada sunnah. Maka dalam hadis yang lain, wa man atal jum'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil. Siapa yang mendatangi Jumat, lakikah dia atau perempuan, hendaklah mandi. Riwayat Ibnu Khuzaimah mengatakan wa man lam yatiha falaysa lahu ghuslun. Siapa yang tidak datang tidak perlu mandi. Siapa datang pasti mandi. Dan ini Islam. Agama yang bersih. At-tuhur syatrul iman. Tapi ingat, tidak ada riwayat mengatakan an-nazafatu minal iman. Ini banyak tersebar ini. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh dari iman. Ini riwayatnya di mana? Ini riwayatnya tidak bersih. Ya. Yang ada apa? At-tuhur syatrul iman. Ini riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis? Baik. Riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. As-siwaku wajib. Siwa gosok gigi ini wajib. Ini riwayatnya Abu Nu'aim. Wa ghuslul jum'ati wajib. Mandi Jumat juga wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap kaum muslimin. Namun ya ila para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan wajib di sini ya, karena Nabi SAW sangat sering memerintahkan umatnya untuk bersiwak. Hanya saja Nabi mengatakan laula an asyqa, andai tak kata tidak memberatkan. Dan subhanallah para jamaah ya, sekarang ini tidak terlalu berat pakai siwak. Kenapa? Banyak orang juara. Tidak begitu? Ya. Banyak sekali. Tinggal mau apa tidak. Dan 10 ribu ya, atau 11 ribu ya, atau 12 ribu bisa dipakai sebulan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siwaku maqharatul lil-bali wa mardhatul lirabbi. Siwak ini pembersih mulut dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan para hadirin, masih banyak kaum muslimin yang mengganti siwak ini dengan rokok. Sangat banyak. Sangat banyak. Sampai padahal kalau kita merenungi hadis Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan man akala thuman aw basalan aw qurrazan, siapa yang makan bawang putih mentah, bawang merah mentah atau bawang sayur, fala yaqrabanna masjidana wal yaqut fi baitihi, jangan dia naik masjid, duduk-duduk aja di rumah sudah. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kiasnya para ulama kita apa? Kalau itu bawang putih enak jadi obat ya, bau ya. Enggak boleh orang naik masjid dibuat para jemaah. Bagaimana kalau tembakau? Ayo, bawang putih ada wanginya ya. Kenapa? Aroma bumbu tiap hari terus ya. Dan ingat, tembakau tidak ada yang suka, burung enggak suka. Sana satu yang suka, ulat. Ya, sama kita. Allah musta'an. Maka hati-hati para hadirin. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu masih tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dalam beberapa hidangan Nabi diletakkan bawang putih, diberikan bawang putih mentah. Setiap Abu Ayyub mengambil bekas makanan Nabi, kok masih aja bawang putihnya? Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak makan bawang putih ini? Apa kata beliau? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa sakit dari apa-apa yang menyakiti anak Adam. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, hadisnya sahih juga, yaitu apa? Seorang idza qama yusalli, apabila berdiri salat, malaikat itu mendekat, yaqtarib. Apabila dia pakai siwak, malaikat itu menempel ke mulutnya, bahkan sampai masuk ke mulutnya. Tapi kalau tidak pakai siwak, hanya di dekat-dekatnya saja. Siwak Nabi ini mulai. Oleh karena itu, hari Jumat lebih spesial lagi. Mandi, pakai minyak wangi, pakai minyak apa? Rambut, kemudian pakai siwak. Pakai pakaian yang bagus. Persis seperti apa diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian setiap berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, wal afdalu an yastaka bil yusra. Bagusnya menggunakan siwak, ya, menggunakan tangan kiri. Bagusnya menggunakan siwak pakai tangan kiri. Nassu alaihi Imam Ahmad. Ini telah disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat Ibn Mansur Al-Kausai, dibawakan di dalam masailnya, ya. Beliau mengatakan, "Wa ma 'alimna ahadan minal a'immati khalafa fi dzalik." Dan kami tidak mengetahui seorang pun ulama yang menyelisihi dalam hal ini. Jadi bagusnya, sunnahnya menggunakan siwak pakai apa? Pakai tangan kiri. Ya, waktu ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, mungkin tanya jawabnya ba'da salat aja nanti. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu alaihi wasallam mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan sesi tanya jawab seputar materi yang sudah kita ambil tadi. Ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa dulu. Yang pertama dari Amsterdam, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana menggosok gigi pakai pasta gigi? Samakah kisahnya dengan pakai siwak pakai tangan kiri? Kalau dikiaskan sama, tetap menggunakan kiri. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana, apakah dihitung musafir naik gunung? Tergantung, kalau gunungnya depan sini sih enggak. Ya, kalau gunungnya jauh, iya dikatakan safar, maka Jumat bisa berubah menjadi zuhur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan al-jum'atu wajibun illa ala khams. Jumat itu wajib kecuali bagi lima orang. Salah satunya al-musafir, yaitu orang-orang yang musafir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya di sini. Ustaz, bagaimana menghilangkan bau bawang di mulut? Apakah cukup bersiwak? Jazakallahu khairan. Sebutkan dari Umar, kemudian dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amifuha tabkha. Kalau kalian mau mematikannya, dimasak. Dimasak boleh dikonsumsi, kemudian berangkat ke masjid. Kalau mau mengkonsumsi mentah-mentah selesai salat, jangan sebelum sholat. Hadza wa wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, mana lagi yang bertanya? Tafadhal. Mau langsung bertanya silakan. Antum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nah, ini dia. saat berkhutbah diperintahkan mendengar dengan saksama. Bagaimana kotak amal yang berjalan, kotak infak? Inilah dia musibah kita. Ya, lebih dipentingkan kotak infak daripada khutbah. Maka kita katakan cukup infak taruh di pintu, tidak usah digeser-geser. Atau kalau mau geser, sebelum mulai. Kalau sudah mulai, petugas stop dulu, ambil sudah infaknya, kotaknya. Nah, bagaimana hukumnya? Sekarang kalau tidak digeser, udah jalan? Ya, yang sebelah sana melototi. Ya, maka apa ya sudah, geser aja sudah. Sambil kita berikan pemahaman. Allah Taala ala wa ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya. Baik. Baik, kita katakan bahwasanya hitungan tetap, ya, mulai hitungnya adalah sejak fajar. Ada apa? Sejak terbitnya maka matahari. Itu dikatakan as-sa'atul ula. Memang banyak pendefinisian dari para ulama mana dikatakan as-sa'atul ula, jam pertama. Ya, namun lebih dekat dari riwayat itu sejak terbitnya matahari. Siapa berangkat begitu terbit matahari diberangkat ke masjid, maka dikatakan saatul ula, jam pertama. Nah sekarang bagaimana? Kalau kadang datang kecuali jam 11. Nomor 1 kita datang apakah jam pertama? Jawabannya tidak. Pertama datang iya, tapi jam pertama enggak. Kenapa? Karena hitungnya sejak terbit matahari tersebut. Allah taala wa. Diamnya kita bagaimana? Ya, di masjid. Apakah bisa terhitung juga i'tikaf? Kita katakan secara bahasa bisa, tapi secara istilah i'tikaf itu minimal semalam atau minimal sehari. Ya, Allah taala ala wa ala. Silakan ada pertanyaan lagi para bisa melalui kolom komentar. Demikian para hadirin, silakan ada yang bertanya lagi. Nah. Sedangkan khatib sedang berkhutbah. Apakah ada keistimewaan? Terus? Baik, kita katakan bahwasanya apakah ada keutamaan? Kita katakan para penguasa punya hak untuk diiktirafi, dihormati. Ya, meskipun dia datang telat, ya, dan dipersiapkan tempat, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kenapa? Punya hak dia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sebagai pimpinan tertinggi, dia dinanti. Ya, cuma sekarang ini apa? Tidak lagi pemimpin negara menjadi pemimpin salat. Itu aja masalahnya. Kalau di zaman salat itu, dia pemimpin negara, dia menjadi khatib, dia menjadi imam. Lebih hebat lagi sekarang apa? Lain khatib, lain imam. Katanya apa? Supaya tidak dimonopoli. Ya jemaah, urusan pahala mau monopoli mau apa? Ya pahala. Ya, seperti tadi saya pertama. Sahabat sanggup untuk apa? Untuk undian. Ya, jadi tidak ada masalah. Allah taala ala wa ala. Nah, silakan ada lagi pertanyaan antum. Baik. Jumat bersamaan dengan hari raya, sholatnya bagaimana? Yang sudah sholat hari raya, gak apa-apa dia sudah sholat Jumat, apalagi ada hajat. Namun khatib, imam, gak boleh enggak, mesti berangkat ke masjid. Supaya apa? Siapa tahu tadi ada yang tidak sholat Id, harus dia sholat Jumat. Adapun antum, cukup antum sholat zuhur sudah nanti. Meskipun ada perbuatan Ibnu Zubair enggak ditambah lagi. Cukup dengan tadi dijamak di niatnya. Langsung digabung niatnya tadi. Dia Jumat sekaligus dia sholat apa? Sholat Id. Maka disebutkan oleh Ar-Rawi, kami datang ke Masjidil Haram di Makkah. Ibnu Zubair enggak datang-datang ke masjid. Fa shallaina wahdana. Maka kami sholat masing-masing sholat zuhur. Sholat zuhur masing-masing. Enggak keluar dia khatibnya. Sampailah hal ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair enggak keluar Jumatan. Akhirnya kami di masjid sholat zuhur masing-masing. Kalau kita kan kita ganti khatibnya. Ganti aja sudah khatibnya, enggak ada dia kata. Ya, kalau mereka imam besar ini sudah, udah sholat masing-masing zuhur sudah. Apa kata Ibnu Abbas? Ashabas sunnah, amalannya telah tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sholat selesai sudah. Allah taala alam. Pertanyaan di sini dari pemirsa kita. Ustaz, mandi junub sama mandi Jumat boleh enggak dijadikan satu? Naam, kita katakan lebih utama beda. Karena ini dua wajib yang berbeda. Sebagaimana antum ya qada dengan puasa nazar enggak bisa digabungin. Ya qada lain, nazar lain. Allahumma kecuali kalau itu sunnah. Allah taala ala wa alam. Dan juga ada riwayat dari Abu Hurairah. Ya, disuruh untuk memisahkan mandi Jumat dengan mandi Jumat. Allah taala ala wa alam. Kapan waktu berhubungan agar dapat keutamaan pahala besar dari Jumat? Ya sebelum Jumat. Supaya antum bisa mandi dan istri antum juga harus mandi. Cuma ya, kalau hari Jumat itu ternyata ada jenazah, antum enggak boleh masuk liang lahat. Tapi masuk kubur sih boleh, artinya ke kuburan boleh. Turun ke dalam liang lahat menurunkan jenazah enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan putrinya Zainab, man minkum lam yuqarib ahlahu al-lailah, siapa yang semalam, apalagi tadi, bukan masalah belum mandi dan tidaknya, harus mandi. Siapa di antara kalian yang tidak menggauli istrinya semalam? Abu Qatadah dengan saya Rasulullah, ya sudah kamu turun katanya. Yang menggauli enggak boleh turun. Hadzallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana bila sudah wudu baru ingat untuk sikat gigi, apakah wudunya perlu diulangi? Tidak ada riwayat kalau sikat gigi membatalkan wudu. Ya. Tidak perlu. Allah taala ala wa ala. Yang ada itu hanya makan daging unta. Adapun makan daging kambing cukup kumur-kumur saja. Allah taala ala wa ala. Lalu bagaimana dengan aturan saat sholat tidak boleh melakukan gerakan di luar gerakan sholat lebih dari 3 kali? Tolong dijelaskan. Pertama kita katakan, ini ijtihad para ulama. Masalah lebih dari 3 kali gerakan. Ijtihad para ulama. Kita katakan bahwasanya abad sia-sia iya. Sia-sia dimakruhkan perbuatan sia-sia dalam sholat. Adapun kalau kaitan dengan sholat, misalkan Nabi pernah sholat di atas mimbar. Begitu akan sujud, mundur, sujud di bawah. Selesai itu naik lagi. Selesai sholat, aku sengaja sholat di atas agar kalian pelajari sholatku dan tahu sholat. Maka kita katakan gerakan di luar sholat ya, berapa saja ini dimakruhkan. Tapi tidak ada pembatasan di 3. Batal. Allah ta'ala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan? Ya. Baik. Sholat Jumat dimanapun bisa ditegakkan, hatta di pinggir pantai. Ya, bisa ditegakkan. Karena apa? Minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Maka kita katakan hatta 3 orang dimanapun ditegakkan. Jadi hukumnya sah, tidak ada masalah. Allah taala ala wa ala. Mana riwayatnya? Riwayatnya Umar menulis surat ya, kataba ila ahli al-miyah. Dia tulis surat kepada para badui yang hidupnya nomaden, pindah-pindah cari padang rumput. Anjamiu haitsu kuntum. Salat Jumat saja di mana kalian berada. Padahal mereka hidupnya pakai tenda. Allah taala ala wa ala. Pertanyaan dari pemirsa kita, kalau mau safar hari Jumat, bolehkah jamak qasar setelah Jumat? Kita katakan tidak boleh. Untuk qasar jamak khilaf. Ya, kalau belum berangkat. Kalau belum berangkat. Jadi dia di rumahnya Jumatan. Dia mau jamak dengan asar, khilaf para ulama. Yang mengatakan boleh, yang penting Jumatannya sudah masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena Jumat punya dua waktu pada hadirin. Ya, misalkan di masjid ini subuh udah ramai jamaahnya nunggu Jumat. Ya, setar jam 11 Jumatannya boleh. Terus sekarang bagaimana mau Jumatan jam 11? Jam 12 saja masih kurang safnya. Ya, hadza wallahu ta'ala ala wa ala. Bagaimana kita angkat doa di depan orang ramai? Pertama, berdoa dimanapun boleh, tetapi jangan teriak-teriak. Ya, kenapa para hadirin? Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Arab di awal-awal, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Serulah Rabbu tadarru dengan merendah diri, wa khufyah dengan suara lirih. Allah tidak menyukai orang melampaui batas. Ya, logikanya para hadirin itu dalil. Logikanya apa? Kan kita minta kepada Allah. Ya. Masa orang minta teriak-teriak? Namanya orang teriak-teriak itu orang demo namanya itu. Antum mau demo Allah. Ya, semakin tak dikasih. Wa khufya, tadarruk merendah diri wa khufya. Coba tengok ya orang-orang yang ya minta-minta itu bagaimana? Minta. Tidak ada benar. Serah. Itu namanya perampok. Ya. Antum. Ya Allah. Berikanlah aku ini. Ya Allah. Ya. Dalam bab yang jahar sih tidak ada masalah. Contoh. Kunut witir. Tidak ada masalah. Karena memang mesti jahar. Antum jadi imam. Allah ta'ala ala wa'ala. Ustaz, di rantuan bolehkah kita Jumatan darurat? Jangankan di rantuan, di kampung aja boleh jamak. Mana dia? Hujan. Berangkat ke masjid antum. Zuhur hujan, turun hujan, basahlah antum kalau jalan. Ya, jangan satu titik hujannya. Basah. Maka apa? Jamak, selesai salat zuhur, masih turun hujan, kamat, jamak. Pulang terus, jangan duduk di masjid sampai asar datang lagi. Kalau asar datang lagi antum sholat lagi. Ya. Allah taala ala wa ala. Sebelum turun khutbah kedua ada doa. Apakah harus diaminkan? Pertama kita katakan imam berdoa ya. Makmum apakah mengaminkan? Tidak boleh mengaminkan. Kenapa? Antum bicara namanya itu. Bicara namanya. Ya. Dan antum tidak perlu mengangkat tangan. Imam tidak perlu begini. Karena riwayat dalam Sahih Muslim cukup begini. Begini. Sampai disebutkan oleh salah seorang sahabat. Ketika melihat ada khatibnya begini. Apa kata sahabat ini? Qatalallahu hajjal yadain. Semoga Allah bunuh tak kedua tangan itu. Kata. Yang aku lihat Nabi SAW. Kana yushiru sekedar isyarat. Dalam berkhutbah atau ketika berdoa. Tuh, kapan boleh amin? Amin, doa terakhir aja baru amin. Amin, habis sudah doanya. Karena kalau dari awal antum ini sedang apa? Sedang mendengar khutbah, enggak boleh ngomong. Allahumma, angkat tangan kapan? Kalau khatibnya minta hujan. Karena yang khatib minta hujan juga begini. Seperti istisqa dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Jumat. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan dari pemirsa, Ustaz, Batalkah wudu kita kalau bersentuhan dengan mahram seperti istri, ibu dan anak? Pertama, ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Apakah bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu? Al-Imam Syafi'i mutlak, pokoknya bersentuhan batal wudu. Dia bersandar dengan zahirun nusus yang nampak dari dalil awlamastumun nisa. Yang namanya al-mulamasah adalah al-mubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit. Adapun pendapat yang lain as-sahih, dan ini lebih kuat dalilnya, bahwasanya bersentuhan adalah al-jima, berhubungan badan, baru membatalkan. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW begitu dia sholat, dalam hadis yang sahih Aisyah kehilangan dalam Sahih Muslim, mana Nabi? Pakai tangan dicari. Ternyata mendaratlah tangan Aisyah di kedua telapak kaki Nabi sedang menempel waktu sujud, di saat Nabi berdoa, Rabbi qini azabak yawma taba'atu ibadah. Disentuh oleh Nabi, oleh Aisyah, kaki telapak kaki Nabi SAW. Maka ini menunjukkan bahwasanya lamastumun nisa, pendapat yang lebih kuat adalah al-jima. Kalau jima baru batal wudu. Adapun kalau bersentuhan saja tidak membatalkan wudu. Maka oleh karena itu, ya, kasihan para kaum muslimin yang tetap memegang pendapat ini ketika berangkat ke Mekah. Waktu tawaf, ya, sedikit-sedikit kesentuh batal, balik wudu. Akhirnya apa? Enggak selesai-selesai tawaf. Ya, maka kita katakan dalil lebih kuatlah kita ambil pada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan? Ya, antum. Baik. Pertama, ya, kita bisa satu azan itu lebih utama. Kalau terpaksa harus dua azan, harus jarak waktunya dan tempat. Maka disebut oleh para ulama, azan dua kali itu sunnah khulafaur rasyidin. Cuma tempatnya yang belum sunnah, sama waktunya. Karena dulu Utsman ketika menambah itu azannya di pasar dan jauh sebelum waktu zuhur. Kalau sekarang kan gabung semuanya, maka apa? Praktiknya yang belum sunnah meskipun azannya sudah sunnah. Allah taala alam wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau khatibnya belum kenal dakwah sunnah? Bagaimana kita ini tidak apa-apa antum duduk? Ya, kenapa? Karena di antara ya Jumat atau syarat atau di antara yang mesti dilakukan kita ke Jumat yang mendengar khatib. Cuma apa sekarang? Ya antum yang selektif mendengar. Kenapa? Mau antum lari? Enggak ada tempat Jumat yang lain. Maka apa? Antum sabar. Dan ini terjadi di kalangan para ulama kita juga. Bahkan ada ulama kita, ulama sunnah, ulama hadis, menangis mendengar khatib. Padahal tahu khatibnya menyampaikan hadis palsu. Ulama hadisnya nangis loh para jamaah. Bukan nangis karena kasihan, tapi apa? Yang disampaikan itu luar biasa. Tapi sayang hadisnya apa? Palsu. Allahu musta'an. Ya. Apa boleh sholat tahajud walau tidak tidur dikarenakan di Saudi jam istirahat jam 2 malam? Enggak apa-apa. Ya, tetapi andai kata tidur itu lebih baik sebagaimana riwayat Umar radhiyallahu anhu wallahu taala ala wa ala. Maka parfum yang mengandung alkohol untuk sholat boleh atau tidak boleh? Kita katakan boleh. Kenapa? Dia tidak najis alkohol itu, dia haram ya. Kenapa? Karena ayat mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlab rijsun min amali syaitan. Rijis di sini artinya najasah ma'nawiyah. Najis ma'nawi. Karena andai kata dikatakan najis hissi, niscaya ya alat judi itu juga najis. Patung itu juga najis. Padahal terbuat dari batu, padahal terbuat dari kayu. Dalil yang lain, ketika turun ayat yang tadi, maka sahabat Anas bin Malik ketika menuangkan bapak tirinya Abu Thalhah, turun ayat ini dibaca, langsung dibuang. Khamer-khamer itu, arak-arak itu, berem-berem itu, ya, dibuang di mana? Di gang-gang Madinah. sampai mengalir arak itu. Andai kata najis, nggak mungkin. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul la'anain, hindari dua perkara yang mendatangkan makian dan cacian dan laknat orang. Mana dia? Yang buang hajat. Hajat ini kan kotor, nah, najis di tempat orang lalu lalang. Nah, ini sahabat membuang apa? Khamar tiga. Andai kata najis, mungkinkah akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW? Jadi kita katakan najis maknawi, haram iya. Dan konsepnya apa? Setiap yang najis mesti haram. Tidak semua yang haram najis. Mas, haram enggak bagi laki-laki? Najis? Tidak. Wahakada. Baik, pertanyaan dari pemirsa. Bahwa doa di antara khutbah pertama dan khutbah kedua merupakan saat mustajab dikabulkan doa dengan mengangkat tangan. Pertama kita katakan ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama mana waktu yang mustajab. Ada yang mengatakan di antaranya. Namun yang tidak diragukan dengan riwayat yang sahih bahwasanya waktu yang mustajab itu ba'dal asr, hari Jumat sampai tenggelam matahari. Ya, Allahu taala ala wa'alam. Saya kira demikian para hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat, dan mohon maaf tadi tidak bisa khutbah kita. Ya, karena bandaranya close. Akhirnya selesai pengajian di kantor Gubernur NTB, langsung lanjut pakai mobil dan baru nyampe tadi 6:30. Alhamdulillah. Dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.